kan sering ku ingatkan, jangan sampai kau sesali. Ikuti arusku. Yeay, dan sekarang kau ingin kembali. Setelah ditinggalkan, setelah kau jilati, setelah ditinggalkan kasihmu, harapkan aku lagi, harapkan aku lagi. Maaf kasihku tak bisa. Pergi kan.